السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz Zuhi. Lihatan kuasa surah Al-Iman. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah selesai mengerjakan solat sunat tarawih 8 rakaat dan witir 3 rakaat. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, sembahyang tarawih ialah sembahyang berehat-rehat. Relax-relax, tenang-tenang. Ya, relax-relax, ya, tak payah terkeja-keja. Tak payah nak hambat-hambat. Relax, itu nama dia rehat-rehat. Sembahyang sambil berehat-rehat. Tuan-tuan, bila sebut sembahyang tarawih, selepas 2 rakaat, tak semestinya tuan-tuan terus bangun untuk rakaat yang seterusnya. Tuan-tuan boleh buat macam-macam. Minum pun boleh. Habis je salam 2 rakaat, minum pun boleh. Kalau di rumah tu, makan laksa pun boleh. Habis-habis mayang 2 rakaat, makan laksa. Kemudian kumuh-kumuh-kumuh, mayang balik 2 rakaat. Habis 2 rakaat, rasanya cucu badak tadi ada lagi. Makan pula cucu badak. Jadi sampai boleh habis 20 rakaat. Ya, masuk 30 Ramadan, naik 6 kilo badan tuan-tuan. Jadi tidak ada masalah. Itu dia kata sembahyang tarawih ni sembahyang rehat-rehat. Ataupun tuan-tuan tak nak buat apa, habis-habis salam je terus bangun pun boleh juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar. Bangun untuk rakaat yang keseterusnya pun boleh juga. Macam orang Mekah buat. Tapi lenguhlah sikit bagi orang yang ada gaut, lenguhlah sikit. Bagi orang yang sihat, tak apalah. Bagi kita yang ada gaut, lutut pun dah cabut. Jadi kalau macam tu susahlah sikit. Tapi kalau sihat silakan, boleh buat. Ataupun lepas-lepas sembahyang tarawih, tuan-tuan bagi salam kanan, bagi salam kiri, tuan-tuan menung. Boleh juga. Tak ada siapa lah kan? Menung. Tak ada selawat ke orang sebelah tanya? Bida'ah. Pulanglah boleh juga. Jadi kalau tuan-tuan nak diam saja pun tak apa juga. Nama rehat. Ataupun tuan-tuan nak selawat macam tadi, Tok Bilal kita selawat, boleh juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan nak selawat, boleh juga. Sebab dia bukan dikira menambahkan perbuatan. Dia dah habis sembahyang. Habis sembahyang ni tuan-tuan nak buat apa tak apa. Nak buat apa tak kisah buat. Habis-habis apa nama salam, tuan-tuan selawat. Fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Boleh. Ya, sampailah habis selawat. Sallu alaih. Cuma bila Tok Bilal sebut sallu alaih, tuan-tuan kenalah selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini bila Tok Bilal sebut sallu alaih, tuan-tuan balut juga. Sallu alaih. Ada siapa dia yang nak selawat ni? Tok Bilal suruh selawat. Sallu alaih. Mana tuan-tuan selawat lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Itu yang Tok Imam tadi selawat. Sedengar suara tu imam yang suara tuan-tuan sedengar sallu alaih juga. Ya, jadi tuan-tuan kena sebut sallu alaih juga. Tak boleh kalau tuan-tuan sebut sallu alaih, tuan-tuan kena sebut selawat sebab tu imam suruh selawat. Jadi kalau tuan-tuan nak selawat lepas sembahyang pun boleh, dan kita tak boleh kata bid'ah. Ya, sebab perbuatan tu dah dibuat selepas habis sembahyang. Yang bid'ahnya ialah kalau selawat tu sedang sembahyang. Di dalam sembahyang, di dalam solat, tengah-tengah solat. Imam baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah. Itu confirm sesat tuan-tuan. Ya, bid'ah betul lah. Masalah dia bila sudah habis sembahyang terpulanglah. Cuma bila selawat, selawat elok-elok. Tak payahlah menjerit-jerit. Kadang-kadang pun lawan surau sana dengan surau sini. Ya tuan-tuan, ni surau Al-Iman ni satu ni lah kawasan ni pun. Habis-habis kuat di kampung sana tu. Tengah tempat, surau dekat-dekat. Berlawan-lawan speaker. Speaker di atas bumbung tu berlawan. Sedang kawan ni semayang masjid ni, semayang surau ni semayang, yang sana selawat. Masuk dalam masjid ni. Tu bila tu geram je. Ini dah mencabut aku ni. Habis semayang dia pula, dia lawan sana pula. Masuk sana pula. Kawan sebelah tengah duduk sembahyang, boleh siku, boleh siku. Lawan dia mana pak? Ada ni yang tak mau berlawan-lawan. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Makmum jawab tu, bila nak habis? Tu, hak jawab tu. Tak apa bunyi pun tak tahu. Sallallahu wasallam alaih. Udah bunyinya macam, bila nak habis? Yang di bawah tu budak-budak jawab, lambat lagi. Ada macam mana semayang kalau sudah sampai tahap menjerit, menjerit, menjerit. Apa hal tuan-tuan semayang menjerit? Tak payahlah tuan-tuan semayang menjerit. Pelan-pelan sudah ada sallallahu wasallam alaih. Dalam penuh keadaan ketertiban. Kita semayang tu rehat-rehat tertib. Janganlah kita semayang menjerit-jerit. Kemudian kalau tuan-tuan tak nak selawat, tak naklah selawat. Malahlah selawat. Apa nak buat? Saya nak zikir. Boleh juga. Habis-habis salam zikir. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah. Alhamdulillah. Boleh? Tak ada siapa lah kan? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak ada siapa lah kan buat lah. Dan waktu dia pula bukannya mesti habis 9.36. Ada yang faham habis mesti habis 10.30. Aku kalau 10.30 tak habis aku balik. Dia mesti dia faham bahawa tarawih ni mesti habis 10.30 selepas isyak. Tak ada tuan-tuan, tuan-tuan nak buat tarawih daripada lepas isyak sampai sebelum subuh pukul 4.45 buat tarawih lagi boleh. Tak ada siapa larang. Tapi faham orang kita ni mesti habis pukul 10, 10.30, mesti habis macam itu. Ini satu kesalahpahaman. Tuan-tuan boleh buat, bukan kata 2 sesi 3 sesi 4 sesi pun tak apa. Di sekolah saya lama dah buat 2 sesi. Perlis baru nak buat. Saya buat lama dah. Lepas isyak start pukul 9. Habis pukul 9.30. Lepas 9.30 buat ceramah. Kami tak buat tazkirah. Pasal tazkirah tak boleh. Tapi kami buat ceramah. Yang dilarang tazkirah aja ceramah. Jadi kami buat ceramah. Habis pukul 10. Pukul 10 habis. Balik-balik. Dah habis lah. Tak ada semayang apa. Coffee corner pun tak ada. Balik-balik-balik-balik. Pukul 3.30 pagi datang balik. 3.30 pagi datang balik. Pukul 4 pagi start sembahyang tarawih 13 rakaat lagi. Tadi lepas isyak 10 rakaat. Simpan 13 rakaat dengan witir 3 rakaat. Habis sembahyang pukul 5 pagi. Kami buat macam itu. Boleh juga. Memberi peluang pada orang yang tak boleh buat awal malam. Dia boleh buat tengah-tengah malam. Kami buat. Habis pukul 5 pagi. Bangun. Bangkit semua. Sila makan sahur. Disediakan sahur percuma. Ha, ramai tuan-tuan. Dekat 100 orang datang tiap-tiap pagi. Saya ingatkan tak ada orang. Ada orang. Tiap-tiap malam. Daripada malam pertama. InsyaAllah sampai malam yang terakhir. Pada bulan Ramadan. Buat. Ada orang nak buat. Ada yang tidur. Makji-makji yang tidur. Pakji-pakji yang tidur di surau. Tak ada balik ke rumah. Tidur di surau. Sebulan itulah mereka buat. Tuan-tuan kita boleh buat. Kita sekarang nak menjalankan. Kalau TV pun 24 jam, kenapa surau 12 jam je? Kalau televisyen 24 jam, sesi minyak 24 jam, minimarket 24 jam, semua 24 jam. Kenapa masjid hanya sejam dua? Kenapa masjid dan surau tidak 24 jam? Kami 24 jam. Habis kuliah subuh, habis sembahyang subuh, kuliah subuh. Nanti pukul 9.30 pagi datang balik kuliah duha sampai pukul 11.30 pagi. Nanti lepas zuhur datang balik ada kuliah zuhur. Lepas sembahyang asar ada kuliah asar. Begitulah tiap-tiap hari. Sampailah tengah malam qiyam mulai. Ada pula orang tanya pada saya, ustaz, habis ustaz pelajar-pelajar ustaz tak ada buat kuih raya ustaz. dia faham raya kuih. Kalau kuih tu raya lah. Ha, ini penyakit. Saya tak ada kuih-kuih raya. Kami semua beli ke tunjuk saja. Yang pentingnya ibadat. Jadi tuan-tuan, kita kena buat. Kita kena buat benda ini. Pasal masyarakat nak. Masyarakat nak buat. Bila kita buat tarawih pukul 4 pagi, datang tuan-tuan. Ada yang datang 3.30, ada yang datang pukul 4, ada yang datang 4 setuku, ada yang datang 4.30 pagi, ada yang datang pukul 5. Elok waktu sahur dia sampai. Ada juga tuan-tuan. Dia tak ada sembahyang apa pun, dia sahur dia datang lah. Jadi tak kira lah janji dia datang tuan-tuan. Baik, ini yang dikatakan sembahyang tarawih tadi, sembahyangnya relax-relax, tenang-tenang. Tak payahlah tuan-tuan buat 23 rakaat setengah jam. Setengah jam 23 rakaat. Ya Allah, nak kejar siapa ni? Nak kejar siapa? Bangga pula. Dia balik ke rumah dia, surau lain tak habis lagi. Bangga balik. Hai, tak habis lagi. Hai, bangga tuan-tuan. Hai, kalau tuan-tuan jawab periksa matematik SPM, orang bagi sejam setengah, tuan-tuan jawab 10 minit, agak-agak lulus lah. Kalau soalannya diberi masa jawapan 1 jam setengah, tuan-tuan jawab 10 minit je. Bangga pula keluar pada dewan peperiksaan. Agak lulus tu. Pasal tak lulus lah. Tak lulus dah tuan-tuan. Serupalah semayang kalau 23 rakaat setengah jam. Nak lulus apa? Dengan tomak ninah tak ada. Ayat tak ada betul tajwid. Apa pun tak betul. Buat apa kita semayang kalau macam itu? Ada orang yang pertikaikan masalah 8 dengan masalah 20. Buatlah tuan-tuan. Tak ada salah. Cuma kita tak boleh wajibkan benda sunat. Diwajibkan semayang sunat tarawih 20 rakaat. Mana boleh? Diwajibkan semayang sunat. Mana boleh? Tak, terpulanglah tuan-tuan nak buat 8 ke, nak buat 10 ke, 12 ke, 14 ke, 16 ke, 18 ke, 20 ke. Terpulang benda sunat. Yang paling rendah tuan-tuan boleh buat 8. Jangan kurang daripada 8. Sebab Nabi buat 8 dan capu witir 3, 11. Jangan tuan-tuan buat 4 pula. Berapa rakaat kau buat? 2 je. Janji buat kata dia. Mana mau dia nak tarawih tu paling rendah 8 dan tak ada limit pulang. Usman buat 40. Kadang-kadang Saidina Usman buat 60 rakaat. Umar buat 20 rakaat. Tak ada limit, tak ada had. Sebab Nabi kata solatul lail masna masna. Semayang malam itu dua rakaat. Nabi tak sebut pun berapa limit dia. Silakan buat kalau tuan-tuan mampu. Nak buat 16, buatlah. Nak buat 18, buat. Jangan 17 sudah. Ya, 17 sudah jangan. 17 kalau campur satu witir jadi 16 campur satu betul 17. Tapi masalah dia tuan-tuan, masalah kita hari ini nak paksa orang buat 8. Baik. Sebab ada yang kata semayang 20 bidah, baik. Dia kata yang 8 je betul. Nabi buat 8. Baik, kalau kamu tiru Nabi buat 8 rakaat. Kamu tiru Nabi buat 8 ke kamu tiru Nabi semayang? Nabi semayang 8 rakaat. Siti Aisyah kata jangan tanya lamanya berapa lama. Tolong tiru lama juga Nabi semayang. Satu rakaat Nabi semayang 3 juzuk. Kadang-kadang 5 juzuk. 8 rakaat kali dengan 5 juzuk. Dia ada berapa puluh? Berapa puluh? Satu rakaat 3 juzuk tuan-tuan kali dengan 8 tak 24 juzuk satu malam. Ha, tirulah Nabi buat 8 rakaat, satu rakaat 3 juzuk. Kenapa yang tiru 8 rakaat tak tiru panjang Nabi semayang? Hari ni orang cuma tiru 8 rakaat Nabi semayang tapi tak tiru lamanya Nabi semayang. Siti Aisyah kata jangan kamu tanya berapa lama Nabi buat, kamu pun tak larat biri. Maka hari ini orang hanya nampak Nabi semayang 8. Tapi orang tak nampak berapa lama Nabi semayang. Yang tu dia tak mau tiru. Subahlah dia tiru menikah 2, 3, 4. Dia kata sunnah Rasulullah. Tapi dia tak tiru adilnya Rasulullah dalam menikah 2, 3, 4. Dia hanya tiru 3, 2, 4 dia tiru. Dia tiru Nabi pun kahwin lebih pada seorang. Saya pun ikut sunnah Rasulullah. Betul lah tu. Tapi Rasulullah juga adil pada isteri dia. Kamu adil ke tidak? Kita hanya meniru daripada jumlah. Tapi kita tidak meniru daripada mutu. Yang kita nak tiru mutu. Dan Allah menerima mutu. Bukan mutu zikah tu. Tak kira tuan-tuan kata mutu pula. Dah, Allah Ta'ala sebut, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Allah nak tengok daripada kita ialah siapa yang terbaik amalan. Allah tak kata siapa yang terbanyak amalannya. Allah kata ialah siapa yang terbaik. Buat 8, buat yang terbaik. Buat 20, janji yang terbaik. Itulah yang dikehendaki. Bukan tuan-tuan boleh bangga dengan 20. Apalah buat 8, tengok aku 20. Semayang atau mak ninah pun tak ada. Allah tak tengok juga. Apalah mereka tu buat 20, tengok kita buat 8. 8 lah cara Rasulullah. 15 minit, 8 nampak? 15 minit tu tuan-tuan, ya Allah. Mungkin Nabi satu rukaat gemak ya. Nabi Muhammad satu hari dia semayang tuan-tuan. Dia semayang tu. Sahabat Nabi tengah-tengah semayang, Nabi Muhammad tengah baca ayat lazim rakaat pertama. Rakaat pertama tengah baca ayat tu, baca surah, sahabat Nabi ni batal. Bila batal, dia pergi ambil air semayang daripada masjid Nabi, pergi ambil air semayang di bakit. Perkuburan bakit tu, tempat air di situ. Eh tuan-tuan, kita pergi masjid Nabi tu, nak pergi ke bakit tu berapa jam? Kalau tuan-tuan berjalan kaki lah, agak-agak berapa lama. Daripada sini sampai mana? Daripada masjid Nabi nak ke bakit tu berapa jam? Kalau pada surau kita ni tuan-tuan boleh banding tak? Sampai simpang depan tu lah. Ada no? Usir sampai simpang depan tu. Sahabat Nabi ni bila Nabi tengah baca ayat lazim, dia pergi ambil wudu. Dia pergi ambil wudu, dia patah balik, Nabi belum rukuk lagi. Hai tuan-tuan, dia pergi ambil air semayang, dia patah balik, Nabi belum rukuk lagi rakaat pertama. Masa dia tinggalkan Nabi, Nabi tengah baca ayat lazim, dia balik ke Nabi pun, Nabi baca lagi ayat lazim. Kita tuan-tuan kalau pergi ambil wuduk, turun di bawah, naik-naik balik, imam salam lah, siap doa lagi dah. Yang tu kita kata nak tiru Rasulullah. Amboi, bila kata buat 20 kita kutuk, kita kata 8 betul. 8 yang kamu buat tu tara mana nak dibandingkan dengan Rasulullah. Sebab itu tuan-tuan jangan kutuk orang 8 pun betul, 20 pun betul. Janji semayang elok-elok. Yang salahnya buat 20 semayang tak betul, buat 8 semayang gopoh. Yang tu yang tak betul. Yang kita suruh pada masyarakat bukan suruh buat 8 atau bukan suruh buat 8. Yang patut kita suruh pada masyarakat ialah semayang elok-elok. Semayang dengan tamak nina, semayang dengan khusyuk. Yang inilah yang terlupa pada masyarakat. Kita hanya membahas tentang 8 dan 20 tetapi tidak membahas tentang khusyuk dalam semayang. Berapa banyak orang yang semayang duk teringat ke kereta. Kunci dia tadi tau. Duduk rabah remote kat pokok dia. Rasa kunci dah. Nah, apa orang yang lusuh hati? Kunci motor aku tak mana tu duduk rabah pokok macam Melayu ada, ada, ada, ada. Kalau kunci ada, motor tak ada nak buat apa? Dia duduk rabah-rabah kunci motor ada, turun-turun tinggal tayar. Ya, pam tak ada. Berapa ramai orang yang tak khusyuk semayang dah tuan-tuan? Macam-macam. Mak semayang di atas, anak semayang di bawah, khusyuk kah? Khusyuk kah? Ada ke tak ada balik kah? Kamu sepepa pula hilang. Dah takut dah tuan-tuan. Sekarang ni semua membudayakan takut. Budaya takut inilah yang menjadikan hilang khusyuk. Takut kereta kena pecah. Takut pasal laptop tinggal dalam bonet kereta. Takut kasut hilang. Tapi saya malam ni saya tak takut sebab saya buat selipar je. Itu pun ikat dengan tali rapia. Lantak lah kalau nak hilang pun. Jadi tuan-tuan ni yang membudayakan takut. Jadi tak khusyuk semayang. Yang sepatutnya yang timbulkan dalam masyarakat ialah khusyuk. Bila sebut semayang tarawih, tak semestinya tuan-tuan mesti bermakmum, berimam. Tak semestinya. Tuan-tuan nak semayang di rumah pun boleh. Nabi Muhammad kadang-kadang semayang di masjid, kadang-kadang semayang di rumah. Sebab apa Nabi tidak berterusan semayang di masjid? Sebab takut, kata Rasulullah, sahabat-sahabat aku kata semayang tarawih ni wajib. Pasal Nabi tiap-tiap malam datang. Sebab itu Nabi selang-selang. Tuan-tuan pun mulai-mulai esok selang juga agama. Abang tak ke masjid abang? Ikut Rasulullah tadi. Tuan-tuan kalau selang malam besok, terus selang sampai malam raya. Nak jumpa pula malam raya baru datang pula. Jadi tuan-tuan, Nabi Muhammad takut menjadi suasana wajib. Sebab itulah Nabi Muhammad jarang ataupun kadang-kadang selang-selang. Takut sahabat kata wajib. Nak menunjukkan kepada kita, boleh semayang di rumah. Tak payahlah tuan-tuan bertikai. Saya tak sukalah imam tempat saya ustaz. Kenapa? Tahu mana dia orang import tu ustaz. Lamanya tak turun kat ustaz. Getik rasanya. Buat apa getik? Dia berdosa je. Kalau dia baca lama, tuan-tuan semayang seorang-seorang. Tak salah. Semayang di luar seorang-seorang. Allahu Akbar. Boleh? Tak semestinya. tak dapatlah pahala jemaah. Tak apalah, tak dapat pun daripada tak redha dengan tok imam. Nak duk menyampah ke tok imam tu, ya Allah. Mana datang tok imam lama menung. Ada tuan-tuan sembahyang seoranglah. Jangan umpat tok imam, buat dosa je. Ataupun tok imam terlalu cepat. Tak dan tak sempat tuan-tuan rukuk, tak sempat tuan-tuan Fatihah, dia dah rukuk. Asyik tuan-tuan Fatihah, dia rukuk. Asyik tuan-tuan rukuk, dia sujud. Bila nak sempat ni? Imam laju sangat. Tuan-tuan boleh semayang seorang-seorang. Buat apa bising-bising? Ada semua orang komplain, imam saya cepat susah. Habis amin je terik nak apa nak. Habis amin je qul huwallah. Tak ada nak baca ustaz. Imam ni kerja apa dulu? Pencin lah ke? Dah pencin dulu, driver by express ustaz. Patutlah dia kebiasaan dia kan. Kita pun tak boleh nak ubah lah, benda dah biasa. Ya. Jadi kalau agak-agak tuan-tuan tu imam tempat tuan-tuan tu laju, tuan-tuan kena lantik seorang GPG sebagai Bilal. Ambil orang GPG yang dah pencin jadi Bilal, insyaAllah tuan-tuan. Dia slow lah balik. Ya, sebab sekarang ni driver by express semua warok semua sekarang. Ya, semua driver by express warok. Ya, tuan-tuan naik bersikap boleh potong sekarang ni warok. Ah, tunggu lepas raya balik dia pederah pula. Baik, ini yang dikatakan semayang tarawih, semayang rehat-rehat, relax-relax. Pulanglah pada tuan-tuan. Nak buat 2 sesi, 3 sesi. Tuan-tuan nak habiskan 4 di masjid, balik rumah sama lagi 4. Tuan-tuan sekarang buat 11. Ada yang kata, apa dah buat 11, orang nak buat 20. Tak puas rasanya. Tak apa. Tuan-tuan yang tak setuju tazkirah malam ni sebab tuan-tuan nak buat 20. Tak apa. Habis tazkirah ni, tuan-tuan sambung lagi 9. Silakan. Silakanlah. Nanti tuan-tuan sambung lagi 12 rakaat kalau tuan-tuan rajin. Silakanlah, siapa lah. Boleh je ni. Habis tazkirah ni kita jadang habis pukul 10.30. Jadi tuan-tuan semayang tarawih lagi 12 rakaat. Bukan maknanya tadi dah habis langsung tak boleh buka buku lah. Mana boleh dah ustaz? Tadi ustaz dah buat witir. Tok imam buat witir, mana boleh buat dah? Loh, siapa kata kalau dah semayang witir tak boleh semayang sunat? Tuan-tuan, kalau dah buat witir, boleh buat lagi sembahyang sunat. Yang tak boleh buat, witir aja. Eh, kan witir tu penutup sembahyang sunat. Kalau tutup, buka. Pintu tu tutup. Tuan-tuan nak keluar, buka lah pintu. Maknanya, macam air mineral inilah. Tuan-tuan bubuhkan di dalam botol. Kemudian tuan-tuan tuduk. Bila setiap botol, mesti ada tudung dia. Tudung dia itulah dipanggil sebagai penutup. Penutup dia itulah witir. Bila tuan-tuan nak pakai, buka lah balik. Janganlah buat tudung yang baru. Botolnya cuma satu. Ini tuan-tuan buat lagi 2, 3, 4 penutup. Nak buat apa sampai 3 ni? Cukuplah yang ini cukup. Bila tuan-tuan nak pakai dia, buka lah. Nampaknya air bendera ni kurang lah ustaz. Kalau begitu tambah lagi, tutup balik. Tutupnya dah ada, satu cukup lah witir. Begitulah dengan sembahyang witir. Bila tuan-tuan nak buat sunat lagi, tahajud, hajat, tasbih malam ni, silakan. Cuma jangan buat witir saja. Apa hal tak boleh buat witir pula buat? Siapa dia yang buat witir sebelum balik daripada masjid? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sebelum balik ke rumah, dia buat witir siap-siap 3 rakaat. Dia tanya dekat Rasulullah, boleh Rasulullah saya buat siap-siap? Kata Rasulullah, kamu ni adalah orang yang berhati-hati, wahai Abu Bakar. Pasal apa Nabi kata kamu orang yang berhati-hati? Takut dibimbangi, nanti tidur tak sedar. Bila tak sedar, sedar-sedar dah subuh, dah terlepas witir. Jadi buat siap-siap, selamat. Tak sedar pun tak apa, sebab dah buat. Maka Rasulullah memanggil Abu Bakar, kamu ni orang berhati-hati. Siapa yang buat witir di rumah, tak buat di masjid? Umar Al-Khattab. Rasulullah tanya, kamu buat di mana witir? Saya buat di rumah. Oh, kamu ni orang yang kuat. Kata Rasulullah pada Umar. Kenapa kuat? Kuat semangat. Ada azam, ada tekad, ada iltizam. Nanti nak bangun pukul 4 pagi. Pasal witir belum buat. Maknanya buat sebelum pun boleh, buat selepas pun boleh. Yang tak betulnya, yang langsung tak buat. Apa pun tak buat. Relax, tak buat apa. Jadi yang sekarang ni, yang kita duduk bertekak sekarang ni, yang buat. 8 bertekak dengan 20. 20 bertekak dengan 8. Yang tak buat, relax. Kita tengok yang lepak di kedai nasi kandar, lepak restoran, main dam, relax. main catur, relax, menung, diam, tak kata apa main catur tuan-tuan, diam. Tak, saya pun heran orang yang tengok tu, tengok, tak pun benda dia pun tengok. Bukan ada peda apa pun. Tengok, elok dia nak pegang, tak jadi. Dekat 20 minit nak fikir tu saja tuan-tuan. Demo pula tak bergaduh padahal demo tak sembahyang tarawih pun. Orang yang medam pula di kedai kopi. Elok, tak bergaduh. Dengar cerita semalam di surau atas tu bergaduh ya. Ada yang 8 sambil tikam dia cakap. Bu haji ni. Dia jawab balik, dengar cerita gitulah. Yang kata nak buat 8, dia kata 20, dia makan pula. Bu. 6 kali pergi haji tuan-tuan. Tak bergaduh pun. Kita yang semayang untuk bergaduh pasal apa? Padahal demo yang tak semayang dah yang tak betulnya. Tak semayang, peluang terbuka begitu banyak. Jadi tuan-tuan, teruslah duduk tikai 8 dan 20. Kalau orang duduk tikai 8 dan 20, lantok ke dia lah tuan-tuan. Tuan-tuan buat 8 pun betul, buat 20 pun betul, buat selawat pun betul, tak buat apa pun betul. Lepas-lepas habis salam, tuan-tuan tak nak selawat pun boleh. Duduk dia menung boleh, saya kata dah tadi. Ataupun tuan-tuan nak korek hidung boleh tak korek hidung. Tak apa, tak ada masalah apa langsung. Ya, baik, itu yang pertama tentang tarawih. Yang kedua tentang berbuka puasa. Ataupun kita sebut sebagai iftar. Sunat mengawalkan buka. Bukan sunat mengawalkan buka masuk pukul 7.11, tuan-tuan buka pukul 7 malam, bukan. Nanti tuan-tuan buka di rumah pukul 7 malam pula. Eh, abang sudah masuk waktu ke? Semalam, ustaz kata sunat buka awal, kata dia. Eh, bukan. Ani pun bengong juga ni. Orang kata ni, dia tak faham lain. Sunat buka awal ni maknanya ialah, orang azan je, masuk je waktu, jam tunjuk 7.11 malam, buka waktu puasa, makan. Janganlah lagi tuan-tuan buat benda-benda lain. Itu maksud dia. Jangan orang dah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tuan-tuan tengok televisyen lagi. Jangan. Adik-adik duk tengok Doraemon lagi. Makan, dah buka, dah masuk waktu. Kejap, mak. Sikit lagi, mak. Makruh. Orang yang membuka puasa awal-awal itu, dia berada dalam keredaan Allah, barakah Allah. Tuan-tuan, jangan buat kerja lain. Dah disuruh makan. Dengar aja orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, makan. Kalau orang tak azan, Ustaz, jam ada. Buka radio, sekarang ni ada. Semua ada sekarang ni. Sekarang ni orang yang tak semayang pun tanya, mak, maghrib pukul berapa? Dulu tak pernah tanya maghrib, sekarang tanya tuan-tuan. Sebab saya nak makan. Tak, dulu pernah tanya, mak pun heran. Adakah pernah abang kamu tanya dulu, maghrib pukul berapa? Masuk bulan puasa tanya tuan-tuan, maghrib pukul berapa? Sebab nak buka puasa. Jadi sekarang, waktu berbuka, kita dah tahu dengan jam, kita dah tahu dengan radio, dengan televisyen. Buka lah. Sebab ada Tok Bilal yang tidak azan. Kalau tuan-tuan tunggu dia azan, mungkin dia tak azan. Dia tak azan. 7.30 baru dia azan. Tuan-tuan penuh di rumah. Lama abang ni abang. Tak tahu lah apa hal pula malam ni. Tak makan lagi. Siapa suruh tak makan? Sebab dia kata dia nunggu Tok Bilal. Tak ada saya tunggu. Tak payah tunggu. Buka. Tetapi janganlah sok-sok kata Allahu Akbar terus makan. Dah cuk siap-siap buah kurma. Mulut pun dah ngangak. Tinggal nak azan je. Soal azan je ngak malun. Sabarlah kejap. Ini tak dan, tak dan, dan. Orang utara kata tak dan, dan. Tak sempat, sempat. Tak ada menyempat. Buatnya Tok Bilal tu tak azan. Dia baru sebut A yang ngak tu. Kalau A tu dia testing mikrofon tu je. Ada Tok Bilal nak testing juga. Tak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang kita di bawah ni ingat tu Allah dah ngak tu. Dah batal puasa tuan-tuan. Sabarlah sekejap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, makan. Tiada sunat lagi doa panjang-panjang. Jangan tuan-tuan doa panjang pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nuh hak di bawah nu Al-Fatihah. Ada tuan-tuan yang hak terlebih halim ni. dia siap baca Fatihah lagi. Al-Fatihah. Siap pejam mata, tunduk ke bawah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hey, baca doa lah tuan-tuan. Kita tak angkat tangan, tak gamak angkat juga lah. Padahal masa itu bukan masa berdoa. Tuan-tuan kalau jumpa Tok Lebai, pergi baca doa masa tengah buka, biar dia seorang tuan-tuan baca doa. Tuan-tuan makan. Saya pernah jumpa dah sekali dia baca doa-doa selamat. Allahumma inna tahfizuhu wa nasuhu. Panjang. Saya kata orang tuan ni, mengarut lah. Saya pun sampai muka, saya makan. Bila dia mau tengok saya makan, puak-puak lain pun makan. Tinggal dia seorang. Bila tinggal dia seorang, alhamdulillah rabbil alamin, baru dia cari kurma. Udah kurma tak ada, semua dah ambil dah. Jadi siapa suruh yang dia baca? Tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan baca bismillah, balunlah makan. Siapa yang suruh tuan-tuan baca doa panjang jelah ni semua suruh? Tak ada lah. Sungguh-sungguh orang dia tak faham. Dia faham saya nak doa je makan. Kalau makan tu doa lah. Kalau makanan dah hidang. Ya, kalau makanan dah hidang. Tuan-tuan pergi kenduri tahlil. Makanan dah hidang. Makan je lah. Lepas habis makan baru tahlil. Tu kaedah dia. Sebab ada orang yang masalah sekarang ni ustaz. Kita nak makan kurma dulu ke atau terus kita direct dengan kita terus dengan nasi ustaz. Jadi ada orang yang keliru. Ya sebab kita kalau kita lihat pada Rasulullah, Rasulullah dia makan kurma kan. Jadi dia minum air dan kurma dan Rasulullah di solat, kemudian baru Rasulullah makan. So macam kalau kita makan terus je ustaz. Ya tuan-tuan, tak apa. Yang pentingnya semayang khusyuk. Tuan-tuan nak makan kurma dulu boleh. Tapi nasi tolong simpan. Lauk dalam periuk, nasi dalam rice cooker. Duduk dia diam. Kalau tuan-tuan dah letak atas meja, nasi hijam hujan panas. Ya, lauk 4 jenis. Air pula 3 jenis. Nak tak tang mana ni? Itu dia tu. 2 jam air tebu satu, soya satu. Suami tanya kat isteri dia, nak letak di mana? Semua meja dah penuh. Usaha ambil meja lain pula, ekstra meja tak tepi. Kalau dah macam tu tuan-tuan, yang tuan-tuan makan kurma saja buat apa? Makanlah sekali. Serupalah di surau tuan-tuan. Kalau nasi dah hidang, lauk dah hidang, kurma dah ada, Ustaz Zuhir buat pengumuman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita mengambil sunnah Rasulullah, makan kurma dulu. Kemudian kita solat dan selepas itu kita makan nasi. Diminta pada kerjasama pada tuan-tuan untuk makan kurma saja dan makan nasi selepas solat maghrib. Tuan-tuan pun makan kurma 2 biji. Lauk dah hidang. Makan tengok. Sedap ayam ni. Tengok. Kemudian tuan-tuan pun naik semayang maghrib. Tuan-tuan ingat ke siapa sekarang? Tuan-tuan ingat ke nasi ataupun ingat ke Tuhan? Allahu Akbar. 5 sah maghrib. Ramai pula malam ni. Cukup ke? Ha, nampak. Yang paling tak khusyuk siapa? Ni kan? Yang sah depan. Aku macam mana ni awal pula tadi? Allah. Usah hati betul lah. Ramai pula malam ni. Lambat nak turun ni. Yang tak khusyuk juga yang di belakang. Nasib baik aku lambat naik. Habis-habis salam aku turun dulu. Lambatkah hilang lauk. Tuan-tuan ingat Ustaz Zuhir khusyukkah? Dia pun tak khusyuk. Walaupun dia tak khusyuk tapi dia relax, dia slow ya. Motion dia slow ya, relax. Allah. Pasal apa dia slow? Tempat tu imam mesti dia bersimpan. Fikiran dia tu. Takkan tak simpan untuk tu imam. Tu yang dia relax. Adik, kalau dah semayang bukan lagi ingat ke Allah, tuan-tuan ingat ke nasi, apa salahnya tuan-tuan pergi makan? Saya di sekolah saya tak ada makan kurma, makan nasi pukul 7:30 semayang maghrib. Supaya hati jaga. Kalau tidak hati tak jaga, mai kita sediakan untuk 100 orang. Mari 150. Ada satu masjid, dia semayang maghrib, makan selepas maghrib. Nasi dah hidang, lauk dah hidang. Habis-habis semayang, bahagian perempuan punya lauk dia kena curi. Habis lauk, tinggal piring saja. Makji-makji ni turun tak ada lah. Tak ada lauk ke? Kata dia. Eh, kami dah hidang dah tadi. Tadi ada, kami pun nampak. Sekarang dah tak ada, kita dia. Rupanya ada puak-puak curi tuan-tuan. Ya Allah. Menangis 2-3 orang. Menangis makcik-makcik di masjid. Dia kata kita udahlah tak ada masak di rumah. Di lauk di masjid pula hilang. Menangis tuan-tuan. Itu kenapa tak makan? Memang Rasulullah makan kurma sebelum sembahyang. Sebab tidak ada makanan lain. Sekarang ni tuan-tuan dah hidang makan. Bukankah ada hadis yang lain? Kalau makanan dah hidang, maghrib dah masuk, isyak dah masuk, makan lebih afdal daripada sembahyang pada masa itu untuk menjaga hati. Jangan lupa hadis tu. Kalau tuan-tuan nak makan kurma saja, lauk tuan-tuan simpan, jangan hidang. Habis sembahyang maghrib baru hidang. Kalau tuan-tuan duduk di rumah, isyak di surau ni Tok Bilal dah azan, isteri masak pada tuan-tuan, letaknya tom yam, ikan bakar, udang galah tak di situ. Abang, makanlah nasi, dah siap lauk semua. Suami tengah duduk ikat serban dekat cermin, tengok. Kamu tak dengar orang azan tu? Kemakan je kamu ni. Oi, suami orang alim. Kemakan je orang dah semayang tu. Betul ikan serban ni. Atau bila nak makan ni, isteri tanya. Balik semayang isyak kang, aku makan. Udah masak lah abang, panas-panas lah elok makan. Semayang tu, tiada panggilan yang selayak dengan panggilan Tuhan, kata dia. Oi. Dia pun pergi semayang. Elok buka pintu pagar, adik sampai. Adik isteri, adik ipar, anak. Naik pulang angsa, tuan-tuan. Assalamualaikum, abang. Assalam. Oi, baru sampai. Masuk-masuk, kakak kamu ada. Masuk-masuk, nasi pun dah siap. Jadi dia bersalam dengan anak-anak. Anak pun keluar seorang-seorang pada van answer. Satu, dua, tiga, lapan anak tuan-tuan. Agak-agak dia sembahyang isyak tu khusyuk tak khusyuk. Habislah udang. Habis. Siapa suruh hampir sembahyang? Sebab tu tuan-tuan, masalah buka puasa ni kalau dah ada lauk, makanlah. Kalau dah ada hidang. Yang penting menjaga hati. Supaya hati teringat ke sembahyang, bukan hati teringat ke lauk, hati teringat ke nasi. Saya dah kata dah tadi dalam masalah tahlil tadi, kalau nasi dah hidang, tak sahlah baca tahlil, makanlah dulu. Kalau tidak, tak ada khusyuk tuan-tuan baca tahlil, sebab duk tengok lauk, duk tengok tembikan. Kemudian bila tuan-tuan makan nasi dulu pula, janganlah tamak. Kadang-kadang pukul 7 dah hidang nasi. Dia ambil dah nasi, buhlah pinggan dia. Bertimbun nasi. Ambil lauk ayam seekor. Daging 4 ketui. Tembikai 2 potong dia punya seorang. Jelatah nenah pula 2 piring buhul. Orang yang depan dia tengok. Ya, apa hal pula dia ni. Udah macam ABC tuan-tuan nasi ni. Ada tuan-tuan jenis tu. Ya Allah, apa jenis mentek darah ni tuan-tuan. Tah-tah tak posa apa tu. Nampak gaya lapar sangat. Ya Allah tuan-tuan. Allah nak tengok kita ni sabar tak sabar, tengok waktu berbuka. Nak tengok kita ni sabar tak sabar waktu pergi pasar Ramadan. Semua tengok berkenan. Tengok badak berendam berkenan, puteri mandi berkenan. Tengok tai itik berkenan. Nasib baik 5 jari je. Kalau sebelah tangan 10 penuh beg plastik. Makannya belum tentu. Dia timbul masalah orang buka puasa di hotel menyalahi syarak. Ada pula ya membazir pasal mahal, menyalahi syarak, membazir kata dia. Allahu akbar, menyalahi syarak ni hukum haram. Takkan kita nak kata haram buka puasa di hotel? Apa makna menyalahi syarak? Laporan dan akhbar kata seorang mufti di hujung negeri Malaysia ni, dia kata bahawa buka puasa di hotel ni menyalahi syarak. Mana boleh kita kata menyalahi syarak? Makanlah di mana pun. Alasan apa yang dia kata menyalahi syarak? Pasal riak. Mana kita boleh tahu hati orang? Kita tak boleh bagi markah pada hati orang. Bagi markah tak apa. Markah makwa tak apa. Tapi markah dia ni riak ke dia tak riak bukan hak kita. Itu hak Tuhan. Allah saja yang mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Kita tak boleh bagi markah. Kita tak boleh menjadi penilai. Dia orang datang semayang tu ikhlas gitu. Tak payah tanya ikhlas tak ikhlas. Dia orang datang tu baik lah tu. Kita pula kadang-kadang nak pergi ambil pula. Jadi juri pula. Itu bukan kerja kita. Dia buka puasa di hotel, dia riak. Dia punya paksa lah dia riak. Tak semestinya orang buka puasa di hotel riak. Berapa ramai yang buka puasa di masjid pun riak? Berapa ramai yang riak buka puasa di masjid? Kalau dah riak buka puasa di masjid, maknanya haram jugalah buka puasa di masjid. Jangan mengharamkan cepat sangat. Ada pula yang kata haram sebab apa? Dia kata menyalahi syarak sebab apa? Sebab dia kata pasal mahal. RM90, RM50, paling murah pun RM20. Kalau restoran RM9, RM9 kupang. Mahal makan pada naik kereta terbang sekarang kata dia. RM90, duit dia lantak je lah. Kenapa buffet RM90 di hotel boleh kata menyalahi syarak? Yang pergi haji pakej sampai RM100,000. Kenapa tak kata haram? Kenapa tak kata haram? Sebilik dua orang, suami isteri, RM100,000. Daripada hotel nak pergi ke Arafah, naik GMC. Tak adalah naik bas macam kita. Nunggu bas, satu hal pula. Naik GMC, tuan-tuan. Kita datang bila? Dia mau datang dekat-dekat nak wukuf baru sampai. Kita datang berapa lama lah. Dia orang relax. Sampai kunci jambat baru satu pegang seorang. Kita yang duduk di Mina, tandas tu kongsi orang. Berata tu macam cerita P. Ramlee. 8 tandas, beribu orang pakai. Untuk 100,000, seorang dia pegang kunci. Relax. Dia lalu depan kita tengah nak berata, dia pegang kunci dia. Nampak? Relax. Lantak ke dia lah duit dia. Apa masalah kita pula? Dia mampu buat. Kita yang package 14,000 duduk balik gunung, orang yang package 100,000 duduk depan gunung, boleh tengok waktu bila nak melontar. Dia jemrah. Tengok orang tak ada, dia pergi melontar. Kita pula tu berbaris, beratur, buat bendera lagi tu. Subhanallah, subhanallah. Puak-puak 100,000, relax tuan-tuan. Siapa, kenapa tak kata haram? 100,000 kamu tak kata haram. RM90 kamu kata haram. Alasan yang ketiga, bagi alasan sebab membazir. Hey, di rumah kita tak membazir kah? Berapa ramai yang kita buka puasa sekarang ni, air saja 3 jam. Habis ke 3 jam? Tak kelongkang pergi dia. Mi kari beli. Jalan-jalan pula. Ayah, mi sup pula beli. Habis ke tu? Tak habis. Kalau tak habis, bukankah membazir? Kalau dah membazir haram, maknanya buka puasa di rumah pun haram juga. Janganlah cepat kata haram. Cepat sangat. Kalau saya buka puasa di hotel RM90, apa sebab Ustaz buka puasa di hotel RM90, biar Ustaz buka puasa dengan anak yatim. Kalau saya tempah 5 anak yatim, saya tempah 5 rumah anak yatim, saya bagi 5 malam. Apa salah saya bagi RM90 untuk saya dan anak-anak saya buka puasa di hotel? Saya dah bagi ke anak yatim, saya dah bagi ke orang miskin 4 malam. 10 malam saya tak ajar sponsor morek. Apa sebab saya tak boleh buka kalau duit saya kalau buka puasa di hotel? Sebab tu jawapan Mufti Perak paling senang. Bukalah puasa di mana pun harus, janji semayang. Senang Mufti Perak tuan-tuan. Itu yang kita menimbulkan kekeliruan. Patutnya tokoh agama bukan menimbulkan masalah pada masyarakat. Tokoh agama menyenangkan masyarakat. Memudahkan masyarakat untuk beribadat. Bukan pergi kata susah, nu tak boleh, ni tak boleh, lama-lama tak buka. Lama-lama tak puasa. Itu tentang masalah buka puasa ni sunat. Sunat. Jadi awalkan waktu, jangan dilewatkan. Kadang-kadang tuan-tuan buka puasa ni, suka tanya benda yang tak ada. Air tebu dah ada. Air lecikang dah ada. Soya tak ada ke? Dah nak pergi cari soya pula. Apa yang ada, minumlah. Kadang-kadang isteri, kesian isteri tuan-tuan. Suami lauk dah ada, ikan goreng dah ada, nasi dah ada, makanlah. Sambal tak ada sambal. Oh, terlupalah abang. Dah masa waktu dah makanlah abang. Kamu kan tahu kan, aku kalau tak ada sambal, aku tak makan. Udah, kena pergi tumbuk sambal pula. Orang duduk makan, dia tumbuk sambal. Tuan-tuan ingat, isteri tuan-tuan duduk tumbuk sambal tu, dia tumbuk cabai ke? Dia bayangkan cabai tu muka tuan-tuan tu. Pasal tak boleh tu. Pasal tak boleh tumbuk kita. Sebab tu dia tumbuk lesung. Jadi cubalah mudahkan hidup. Tak payahlah kita nak susah-susahkan. Kita sempoi-sempoi sudahlah. Buka puasa. Relax-relax. Yang pentingnya buka. Janganlah makan banyak sangat sampai duduk menyandar. Jauhlah sawah lah ni duduk menyandar. Tak payah abang. Kejap. Mengah ni. Sampai pukul 8 baru sembahyang maghrib, masuk isyak 8 suku. Pukul 8 baru sembahyang, duduk mengor. Tu pun tengah sembahyang maghrib pun duduk terbelahak lagi. Oh, oi. Ya Allah. Bila dah makan banyak sangat, terawih tuan-tuan tak boleh buat. Terawih tak boleh buat lah. 8 pun mengor lah. Tak boleh buat lah. Itu tuan-tuan makan yang jimat-jimat, makan cermat-cermat, insyaAllah, supaya ibadat kita kuat. Yang ketiganya sahur. Ya, sahur. Sahur ni ada masa. Abdullah bin Mas'ud tanya pada Rasulullah, bilakah waktu sahur? Rasulullah kata, sebelum subuh, sebelum masuk subuh, 50 ayat Quran dibaca sebelum subuh. Tuan-tuan balik rumah, baca Al-Quran 50 ayat. Surah Al-Baqarah tu baca 50 ayat. Sampai awala ya'lamu gamal. 50 ayat, maknanya 5 muka. Itulah jarak yang dikatakan masa sahur. Tak panjang tuan-tuan. Pukul 5, 5 suku, 5 setengah. Itulah sahur. Bukan pukul 1. Bukan pukul 2 pagi. Tuan-tuan, sekarang pukul 10.26. Lagi 4 minit kita nak stop. Kemudian tuan-tuan sambung tadarus sampai pukul 11.30. 11.30 minum pula kopi pula di bawah. Pukul 12 sampai di rumah. Pukul 12 pula tengok berita pula. Nak tengok kes Nurin. Tunggu pula pukul 12 berita. 12.30 habis berita. Pasal nak tengok Lee Chong Wei pula menang kalah. 12.30 dah bang. Tak tidur lagi bang. Kan nak makan sahur. Tak mengantuk pula eh. Kalau kita tidur kan, nanti nak bangkit pula pukul 5. Ish, kita sahur siap-siap lah. Akhirnya dia orang sahur pukul 1 pagi. Start kereta pergi makan kat luar. Kira sahur dia bang. Eh, bukan sahur. Makan pukul 1 pagi bukan sahur. Tu nama dia mentega darah. Tapi pukul 1 orang tengah tidur, kita duduk makan lagi pasal apa? Bukan. Pukul 1 bukan sahur. Dia waktu sahur dia wal mustaghfiri nabil ashar. Ada masa dia. Tak dapat sahur. Tak dapat pahala sahur. Tuan-tuan sahur pukul 1. Ya, jangan tuan-tuan sahur pukul 1. Boleh. Tapi tak dapat pahala sunat. Yang membezakan munafik puasa dan orang Islam puasa ialah sahur. Yang membezakan orang kafir dan orang Islam puasa ialah sahur. Ada setengah orang dia malas bangun sahur. Tak bangkit tak apa. Bunyi malas bangkit. Mok tu heret anak tu. Semua bangkit. Tak bangkit. Mok pegang dua-dua kaki. Heret pada katil. Kepala di bawah, kaki di atas, heret. Sampai ke dapur. Tak bangkit. Ya Allah. Adik-adik anak-anak muda yang dia bangkit sahur. Bangkit basuh muka lelok mandi ke apa ke. Duduk lelok atas meja tu makan. Ini tidak. Tidur pakai kain pelekat. Bila bangkit sahur, selempang kain pelekat. Mata pejam. Mak tengok lain macam lah. Pakailah kain. Baru dia tengok. Oh, kata dia. Punya mamai. Alah, tuan-tuan ni. Ini selalunya anak-anak muda lah. Orang-orang tua tak buat macam tu lah. Kalau tuan-tuan membuat lagu tu haru. Bangkit duduk lelok. Alah, sahur. Ambil sunat. Malah-malah makan sangat, makan kurma sudah lah. Minum air 2-3 gelas, air kurma sebiji 2 dah tidur. Ada pula yang tidur. Janganlah tidur lepas sahur. Kadang-kadang mak pujuk anak. Anak tak nak bangkit, mak pujuk. Lepas Aiman makan, Aiman tidur balik. Ngantuklah mak, bangkit esok tak larat. Esok tak kuat, bangkit. Lepas makan, tidur balik ya. Ha, okey, kalau macam tu okey. Makan pun pejam mata tuan-tuan. Pejam mata tu mesti dia tu dia gelap. Bila dia dah makan sahur, mak bapak tidur pula. Aduh, tu yang leceh tu. Kalau anak tidur boleh gagah lagi. Ni bapak tidur pukul 5 suku. Subuh ke berapa? Apa kata siap-siap pakaian pergi ke masjid. Bawa anak-anak datang masjid. Tuan-tuan, kita tadi ni sembahyang tarawih. Di situ penuh. Perempuan belakang penuh. Di bawah ada. Di bawah pun ada satu sab. Penuh sembahyang sunat tarawih. Boleh datang. Kenapa subuh yang wajib tak boleh ramai macam ini? Kalau yang sunat boleh ramai macam sekarang, kenapa yang wajib tak boleh ramai macam sekarang? Patut lagi kena ramai. Yang tarawih ni sunat kita bawa anak. Ya Allah, dua orang anak tu. Bapak pegang seorang, mak pegang seorang. Takut orang hilang lagi colik anak, ikat kaki anak. Dia ikat kaki anak, ikat ke kaki dia. Anak lari, dia pun lari sekali. Boleh datang sembahyang sunat. Kenapa fardu tak boleh datang? Ini tuan-tuan, patut-patut subuh kita besok macam ni juga. Baru orang Cina takut. Wah, banyak kuat lah orang Islam lah. Wah, dia pun tak berani tuan. Sebab apa yang dia pun berani pada kita? Sebab kita tak kuat. Wah, orang Islam pun tak lah bangkit pagi lah. Kita pagi-pagi pun jogging. Nah, mereka pun tinggal kita. Sebab tu mereka berani. Mereka berani. Sebab nak pindah babi pun menang ke mereka. Kita masjid surah pun kita roboh. Babi tak roboh. Bagi notis lagi. Dah notis batal pula, sambung pula. Oi, baik sungguh babi tu tak. Jadi yang merdeka di Malaysia ni orang ke babi sekarang? Ya, surau boleh roboh. Orang tanya pada saya, Ustaz, apa cerita Ustaz? Surau roboh Ustaz. Kandang babi haram, tak ada lesen, kita tak roboh. Saya kata silap jatuh kuasa surau juga. Sebab mereka hanya buat surau, patutnya di atas surau, di bawah kandang babi, baru orang tak roboh. Baru mereka tak roboh, saya kata. Mana boleh macam tu tuan-tuan? Ini bukan masalah agama, ini bukan masalah politik, ini masalah alam sekitar. Habis tercemar, penduduk sakit, kerugian berbilion, berjuta rugi. Milion-milion rugi nak membersihkan sungai. Tiba-tiba kita tunduk pada orang yang belah babi secara haram. Ini yang kita kena faham. Pak siapa yang mereka begitu berani pada kita? Jawapannya ialah, mereka melihat kekurangan yang ada pada bangsa kita. Jemaah kurang, perpaduan kurang, kasih sayang kurang, semayang slow. Cubalah kalau tiap-tiap pagi, tiap-tiap malam macam kita semayang tarawih di semua tempat dalam Malaysia, mereka tak berani kita tuan-tuan. Pasal mereka tengok umat Islam, kalau sentuh soal agama mereka cukup sensitif. Tapi hari ini umat Islam bila sentuh soal agama, cukup ringan. Cukup ringan. Kita cukup marah kalau orang pagar bendera, bakar bendera. Kita lah boleh buang kerakyatan dia. Hui. Tengok orang tua lah TV. Bakar bendera. Buang kerakyatan dia. Tapi masalah orang murtad. Siapa yang kata macam tu? Bakar bendera memanglah salah besar. Tapi murtad lagi ribu-ribu kali besar. Murtad orang tak bising. Bakar bendera orang tak bising. Mentang-mentang yang bakar bendera tu orang Melayu, kita bising. Nu hak Cina hena lagu negaraku. Duk di Taiwan, nama Wil. Terang-terang hena agung, terang-terang hena negaraku, terang-terang hena masjid, hena orang Islam, hena perempuan pakai tudung, hena azan subuh. Keluar lagu, keluar album, kutuk kita negaraku, kutuk yang di-Pertuan Agung. Tak ada siapa umtikai dia. Pasal apa? Pasal dia Cina. Ini kita tidak boleh macam itu. Muhammad Rasulullah. Walladzina ma'a wasyiddah wal kufar ruhamau bainahum. Muhammad itu Rasulullah. Siapa-siapa yang bersama dengan Rasulullah, dia akan tegas dengan orang kafir dan dia akan berlemah lembut dengan orang Islam. Hari ini terbalik, berlemah lembut dengan orang kafir, bertegas dengan orang Islam. Ini lari jauh kita daripada pahaman yang sebenarnya. Jadi kalau boleh lepas subuh jangan tidur balik. Buat persiapan untuk sembahyang. Subuh. Tak apalah, tak mau datang masjid, tak apalah, sembahyang jemaah di rumah. Suami jadi imam, anak-anak dan isteri jadi makmum. Buat. Habis baca Quran, habis solat, baca Quran semuka. Kemudian pilah kerja, pilah sekolah. Alangkah bahagianya kalau rumah kita macam itu. Tak main masjid pun tak apalah. Ada 10 orang, tanggungjawab lepaslah satu kampung kita. Kita sembahyang berjemaah di rumah. Tapi tidak, jemaah di rumah pun tidak. Nabi dah pesan pada kita, dua waktu jangan tidur. Dua waktu kalau boleh elak, sesangat-sangat elak. Yang pertamanya, selepas solat asar. Jangan tidur lah. Mengantuk macam mana pun, jangan tidur. Selepas asar. Kalau tuan-tuan mengantuk selepas asar, pilah berjalan. Naik motor ke, jalan kaki ke, jogi, naik atas bukit, turun balik. Tak pun pizu, tengok rimau ke, patah balik. Jangan tuan-tuan tidur. Kerana tidur selepas asar ini alamatul junun. Tanda-tanda nak jadi gila. Ya, tanda-tanda nak jadi mereng. Dia balik sekolah pukul 5. Mengantuk sangat. Dia lari atas katil. Dia lompat. Dia tidur. Mak pun buka pintu. Ya Allah, nak darah dia tidur. Biarlah, kata suami. Letih tu. Kekerkelam. Kata dia. Pukul 7 baru bangkit. Malam. 7 malam bangkit. Menung. Dia pergi semayang. Mayang. Rukuk ayat kedua, Allahumma hdini fiman hadai. Mok main mengendap. Oi, kamu semayang apa? Subuh lah. Subuh apa maghrib? Astagfirullahalazim. Berapa ramai tuan-tuan yang jadi mereng? Dia perasan tujuh tu tujuh maghrib, bukan tujuh subuh, bukan tujuh maghrib. Sebab tu Nabi larang tidur waktu maghrib, tidur waktu asar, selepas asar. Ini selalunya pelajar-pelajar sekolah ni letih sangat dia tidur. Tolong elakkan. Kadang-kadang kaki tangan yang balik pukul 5 sampai rumah pukul 6:30, letih sangat. Baju tak buang, kasut tak buang, apa pun tak buang, mup tidur dengan tai tidur sekali. Letih, kata dia. Ha, cukup 40 hari tuan-tuan dia mari. Dia pening, dia bengong, dia pening, dia bengong, lama-lama berhenti kerja. Berapa banyak yang kerja elok-elok, umur 34 berhenti kerja. Tak saya tidur petang. Dia jadi malas kerja, jadi sifat malas kerja. Akhirnya berhenti kerja. Tengok televisyen. Umur 30 tengok Ultraman. Ya, dia tengok televisyen, bangkit tidur, tengok TV, makan tidur, tengok TV, makan tidur. Dia berhenti kerja. Dia akan jaga tengah malam. Pukul 1 dia jaga, 2 pagi dia jaga, 3 pagi dia jaga, 4 pagi dia jaga. Dekat subuh dia tidur. Dia tidur tu sampai ke 12 tengah hari. 12 tengah hari dia bangkit basuh muka, makan nasi. Kemudian tengok TV. Sampai pukul 5 tidur pula. Pukul 9 malam jaga. Gitulah hidup dia. Tuan-tuan tengok orang macam ini. Orang macam ini tuan-tuan, dia jadi gila. Dia gelak seorang-seorang, dia senyum seorang-seorang. Puncanya apa? Selepas asar. Tolong jangan tidur selepas asar. Bagi orang perempuan yang tidur selepas asar, kebanyakan paha dia akan digigit. Ada digigit di paha tu warna biru. Digigit di paha dia warna hitam. Cuba buat kalau tak percaya. Orang perempuan kalau tidur lepas asar, tubuh tengok. Dia kena lebam-lebam. Dia tanya kat suami dia, abang gigit ke ni? Apa kepedah guna gigit hang? Orang puasa ni. Tunggulah buka puasa lah kata. Hei, menatang lain tu tuan-tuan. Pergi ke doktor, doktor kata, akak ni kencing manis ni. Lebam-lebam ni sebab darah tak berjalan. Jadi bila darah tak berjalan, dia akan menjadikan macam lebam. Jadi akak tak perlu risau. Kita sapu lotion saja. Gitu dia. Ini kata doktor. Doktor kan kita gitu. Cuba tuan-tuan ambil. Ambil. Tu teropong. Tuan-tuan teropong. Dekat paha. Ada 5 lubang di situ. Ada 5 lubang tu. Dia kata kencing manis. Tuan-tuan kata kencing manis. Kencing manis tuan-tuan pun sukatan dia 4, 3, 4, 5. Elok lah tu. Lain kalau 50. Saya tak larang nak baca. Pukul 7 suku dia main satu perempuan bawa air. Turun jampi ustaz. Kenapa muak saya kencing manis ustaz? Udah meracau sekarang ni. Kat mana sekarang ni? Hospital. Oh, dah meracau. Tu dah tinggi sangat tu akak. Haa, tinggi ustaz. Berapa saya tanya? Tak boleh baca, kata dia. Sudah. Tingginya sampai tak boleh dibaca. Ah, dia kata pasal kencing manis. Kencing manis. Kau tak ada kencing manis. Pasal apa? Kau lebam. Sebab ada orang lain main gigit. Siapa dia main gigit? Allah wa'ala. Sebab apa dia main gigit? Pasal tuan-tuan tidur petang. Ya, kalau tuan-tuan tak percaya, petang besok suruh isteri tuan-tuan tidur. Ah, tuan-tuan tengok. Jadi apa pada paha dia? Sekali dia gigit, dia akan gigit lagi. Melainkan kalau tuan-tuan pergi berubat. Berubat dia senang aja. Ambil air, baca Al-Fatihah 7 kali, mandi dengan limau 3 biji, sapu seluruh badan, hilanglah dia. Dia takkan gigit lagi dah. Baca Al-Fatihah 7 kali pada air tu, campur dengan dalam timba, dengan baldi, campur dengan air, perah 3 biji limau, sapu seluruh badan. InsyaAllah hilang. Bukannya susah. Ada orang kata, ustaz, saya buat macam ustaz cakap kan, buat mandi limau, kemudian baca Fatihah, tapi kena gigit juga ustaz. Isteri saya lagi banyak ustaz. Abang buat macam mana? Yelah macam ustaz cakap lah, baca Fatihah semua. Buat. Baca betul ke baca tak betul? Macam ustaz cakap lah. Saya buat Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Memang tak menjadilah. Al-Fatihah tu bacalah perhabis sampai waladhali. Ya, sampai waladhali ni dah. Dia baca Fatihah, Fatihah, Fatihah, dia ambil. Kemudian mengadu pada kita tak menjadi pula. Nak menjadi apa kau baca tak betul? Ya, yang ketiganya pasal apa yang kena gigit? Yang ketiganya kena gigit sebab mandi tak pakai apa. Mandi pada waktu maghrib. Maghrib pukul 7:30 mandi. Kemudian tak pakai kain basahan. Orang pun skodeng. Jin pun skodeng juga. Jin skodeng lagi senang. Dia relax, dia tengok. Kau nampak dia? Orang kalau skodeng, nampak. Ha, jin bila dia skodeng, dia jatuh cinta. Itu yang dia buat lebat ke apa. Jadi tuan-tuan, biasakan pakai kain basahan. Sediakan kain basahan. Taklah bilik mandi tu. Suruh anak-anak dara tuan-tuan, ya, mandi pakai guna kain basahan. Sebab jin, bila dia jatuh cinta, lebih teruk daripada jin yang disihir. Kalau jin disihir, dia sihirkan kita, senang ubat. Tapi kalau jin jatuh cinta, susah nak ubat. Macam cinta, tuan-tuan mula dah cinta, pak larang pun, tuan-tuan pertahankan cinta juga. Mak larang, pak larang, jangan ambil. Mak tak berkenan, jangan kawan, pak tak suka. Hai, anak kan cinta perlu dipertahankan. Boyfriend tunggu kot tingkap bawah, naik motor. Anak dara turun kot tingkap, guna tali, guna kain gebor selimut, ikat-ikat kat sambung ke bawah. Cinta, dia pertahankan. Tu yang jadi cerita Bobby. Kita tengok nak cerita Bobby, Rishi Kapoor dengan Dimple Kapa dia, dia lari ke situ. Tahun 72, 73 lu, box office lu. Lari kot tingkap. Lari kot tingkap. Pasal apa? Cinta dipertahankan. Begitulah kita pun. Kalau jin jatuh cinta dengan kita, dia akan pertahankan cinta dia. Dia tak bagi orang lain mendekatkan diri dengan anak kita. Mai minang tak nampak. Mai minang senyap. Mai minang senyap. Mari merisik senyap. Pasal apa? Jin dah cover dah. Dia dah cover lain tuan-tuan, tak nampak. Pergi ke bomoh, bomoh kata kena mandi limau. Kena mandi bunga. Udah, mandi bunga pula. Senang aja tuan-tuan, kaedah yang saya sebutkan tadi. Jangan sampai jin jatuh cinta. Macam mana cara nak mengelakkan jin jatuh cinta tadi? Jangan ronda petang-petang naik motor pakai seluar pendek. Rupa ramai anak-anak kita, anak dara kita ni petang-petang pukul 6.30. Petang-petang dengan helmet tak ada, dengan apa pun tak ada. Naik pakai seluar pendek, relax. Kadang-kadang petang-petang duduk depan rumah, duduk dalam longkang, seorang bawa longkang, seorang tak longkang, duduk menyimbang. Baik, ada apa-apa soalan? Ya? Kes Nurin, Allahu Akbar, nak kata apa kan? Yang pertama sekali, Nurin ni masuk syurga. Tu saja. Ya, kita sebagai bapa, kita sebagai mak kena redha. Nak buat macam mana? Yang pertama sekali, redha maksudnya dia ahli syurga. 8 tahun belum cukup umur. Kecil lagi, tak ada dosa apa. Confirm syurga. Tak payah buat tahlil pun tak apa lah. Memang syurga. Tak payah ada baca fatihah kat dia pun tak apa lah. Memang syurga. Tiap-tiap hari radio dia kata, mulailah kita sedekahkan fatihah untuk Allahyarham Nurin. Mudah-mudahan rohnya dicucur di rahmat. Memang dah bercucur di rahmat. Tak payah buat apa pun tak apa lah. Memang dia ahli syurga. Yang ada kena cucur rahmat ni kita ni tuan-tuan. Belum tentu lagi ni. Kok kita belum cucur. Ya dia tak payah cucur lah. Redha lah. Yang keduanya tuan-tuan, inilah dia kesan. Tuan-tuan ingat kita ni tak berdosa ke dalam kes Nurin? Tuan-tuan ingat perogoh tu saja ke yang berdosa? Kita duk marah perogoh kalau aku dapat aku cincang. Pagi tadi berita pukul 7. Temu ramah orang ramai. Apa pendapat encik tentang kes Nurin? Sepatutnya macam dia buat pada budak tu, dia pun kena hukuman yang setimpal dengan lah. Pasal zalim kan? Tu yang pagi tadi tuan-tuan tengok balik. Jadi kalau saya dapat dia bang, saya cincang-cincang bang. Kita cincang lah kata dia. Woi ganas ni. Kemudian tanya pula makcik pula. Yalah makcik sebagai seorang ibu, akak-akak rasa, akak sebagai seorang ibu, akak rasa sedih lah. Jadi kita minta kalau boleh pada pihak polis dapat tangkap dengan segera dan kita jatuhkan hukuman yang sepadan dengan perbuatan dia lah. Ini tak berperi kemanusiaan lah kan. Memang kawan dia pula. Jadi saya minta supaya kita sama-sama lah usaha tangkap dia dan kenakan hukuman yang zalim pada dia jugalah. Saya tak dengar pun dia orang sebut tuan-tuan, kita naklah menjatuhkan hukuman penjara 25 tahun pada dia. Tak ada. Mana ada ditemu ramah kita jatuhkan hukuman penjara 25 tahun pada dia. Tak ada. Tuan-tuan pergi tanya orang Cina sekarang. Tuan-tuan pergi tanya orang Melayu sekarang. Tuan-tuan pergi tanya orang India sekarang. Apa hukuman yang paling sesuai untuk perogol pembunuh Nurin? Diambilnya timu, diambilnya terung, dirogolnya budak tu. Mati budak. Cuba tanya orang Cina, dia pun kata kasih bunuhlah. Cuba tanya pada orang India, kasih bunuhlah. Kasih bunuh sajalah. Jahat ini orang. Hai tuan-tuan, bunuh balas bunuh. Bukankah itu undang-undang dalam Quran? Kutiba alaikumul qisasu fil qatla diwajibkan kepada kamu melaksanakan qisas pada pembunuhan, dia bunuh orang, dia balik dihukum bunuh. Bukankah itu hukum qisas? Jadi siapa yang kata orang Cina tolak qisas, orang India tolak qisas? Siapa kata? Hukum qisas ialah hukum yang ada dalam sanubari setiap manusia. Baik India, baik Cina, baik orang putih, baik orang Islam. Dia tak kata pun disebab negara. Dia kata apa? Bunuh saya. Baik. Dalam masalah Nurin, tuan-tuan memang pencuri, perogol, pencolek, pembunuh itu berdosa. Tapi tidakkah kita juga berdosa? Kitalah yang sama-sama berkempen mengatakan hukum Al-Quran tidak sesuai. Dengan sebab kita berkempen sama-sama tak sesuai, kita masyarakat multiracial, multi people, kita tak boleh buat. Akhirnya tak dibuat. Bila tak dibuat undang-undang itu, Nurin kena mati. Tidakkah besok Allah persoal juga kita? Tuan-tuan marah pada pembunuh Nurin, padahal mungkin kita salah seorang daripada penyumbang menyebabkan Nurin itu mati dengan sebab tidak melaksanakan perintah Allah di dalam Quran. Kalaulah dilaksanakan perintah Allah dalam Quran, tak ada siapa berani usik anak darah orang. Tapi dengan sebab kita kata bahawa tak sesuai perintah Allah, sedangkan Allah tu Tuhan kita. Dengan sebab kita tolak perintah Allah, kita cari undang-undang British, maka orang berani dengan undang-undang British. Akhirnya mungkin satu hari nanti, anak tuan-tuan akan jadi Nurin nombor dua. Ini yang saya kata tuan-tuan. Jangan hanya kata pembunuh tu saja bersalah. Tah-tah kita juga bersalah. Apa kata kalau Nurin dakwa kita sama? Di hari kiamat kita tak tahu. Sebab tu tuan-tuan, dalam hati kita mesti ada perasaan. Hukum Islam tertegak, barulah masyarakat boleh aman. Kalau itu pun tak ada dalam hati tuan-tuan, saya tak tahu nak kata apa. Apa makna semayang tarawih kita tadi? Kalau dalam hati kita tidak ada yakin pada Allah yang kita sembah tadi. Yang kita sembah tarawih tadi Allah. Allah Tuhan kita. Tapi kalau tuan-tuan tak yakin pada undang-undang Allah, tak tahulah tuan-tuan sembah siapa sebenarnya. Jadi kita kena bayangkan, kalau yang mati itu anak kita, baru kita tahu. Memanglah saya tengok ayah dia pun ragut semacam je. Anak mati pun tu dia spek batas di atas kepala. Tak, ragut semacam je. Tak apalah orang muda. Tapi kalau kita jadi dia, kita jadi mak pada Nurin, bapa pada Nurin, apa perasaan kita? Tu saya tanya apa perasaan mak, apa perasaan bapa Nurin? Cuba tanya apa perasaan Nurin ketika dirobol. Sebulan tuan-tuan, daripada badan molek jadi kurus kering. Tahu berapa kali dirobol? Macam mana ketika disumbat dengan terung, disumbat kemaluan dengan timun, apa perasaan dia? Siapa boleh tolong dia? Tuan-tuan boleh bayang tak kena rogol macam mana? Tangan dipegang, mulut dipekak, ditutup, diambil timun jolok. Tuan-tuan boleh bayang tak sakit dia macam mana? Ini tuan-tuan kena bayangkan. Bukan boleh tengok gambar dia saja. Ya. Bayangkan masa orang tu, si celaka tu buat pada dia, apa jadi pada dia? Nak minta tolong tak boleh, dipekuk. Nak lari tak boleh, tenaga tak ada. Ha, apa undang-undang yang paling patut dengan dia? Pancung sampai mati, itu saja. Pancung sampai mati. Bila tak dilaksanakan perintah ini, orang akan berani buat. Tambah lawyer sekarang pandai. Duit banyak, pergi cari lawyer hak pandai kelentong. Menang. Habis-habis kuat, oh dia sakit mental. Tanjung rambutan. Oh dia sawan. Tanjung rambutan. Jiwa kita. Sebab itu undang-undang ini dia jaga kita daripada dinodai orang. Orang gila pun takut bila kena bunuh. Orang gila pun takut kalau kena pancung. Dia pun takut, akhirnya dia pun tak kacau. Dia psycho ke, dia mental ke, dia pun fikir tuan-tuan. Sebab itu saya kata-kata di awal-awal, jangan kita hanya nampak pembunuh Nurin saja berdosa. Kita juga kadang-kadang menyumbang tak 20%, mungkin 1%. Sebab kitalah yang mengatakan hukum Islam tidak sesuai. Akhirnya, mungkin satu hari nanti, anak kita juga akan jadi Nurin. Atau harta benda kita juga akan dirompak. Atau lebih malang lagi, kita dibunuh. Kes Nurin dibunuh tak selesai, dua orang mati kena bunuh. Tak selesai lagi nak cari pembunuh Nurin, dah dua orang pula mati pula dah. Sampai bila tuan-tuan macam ni? Alih keamanan sampai bila? Dan sama-sama lah kita fikirkan dalam kes Nurin ini. Takut tuan-tuan kita dipertanggungjawabkan oleh ramai manusia yang macam Nurin. Disebabkan kita yang berkuasa tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Habis ya? Habis tak? Tak ada lah. Baik, insyaAllah besok pagi kita jumpa lagi jam 9.30 pagi hingga jam 12. Kita ada majlis ilmu, ijtima', 3 buah kitab. Ya, insyaAllah. Tuan-tuan duduk di rumah pun tidur, buat apa? Main mengaji, dapat pahala banyak. Kalau nak tidur pun tak apa, janji mengaji. Saya tak marah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan main mengaji dengan saya, tuan-tuan tidur, tak apa, saya tak marah. Buat macam ni, dia letih. Biar dia tidur. Janji tidur dalam majlis ilmu, dapat pahala. Dapat pahala tidur. Baik, kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bermohon kepadamu ya Allah, kurniakanlah kami syurga dengan penuh keridaan daripadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada keburukan dan keazaban api neraka. Ya Allah, pada Engkaulah segala kemuliaan. Muliakanlah kami ya Allah. Muliakanlah kedua ibu bapa kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali menemuimu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah lagi yang Maha Ihsan. Terimalah ibadat kami, terimalah puasa kami, terimalah solat kami, terimalah tarawih kami, terimalah sedekah kami, terimalah zakat fitrah kami ya Allah. Mudah-mudahan segala amalan kami di dalam bulan Ramadan ini menjadi bekalan yang berguna kepada kami di hari kiamat yang penuh dengan kesempitan dan kesesakan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, istiqamahkanlah iman kami, tambahkanlah iman kami. Mudah-mudahan puasa pada kali ini menjadikan kami hamba-hamba yang bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, lembutkanlah hati anak-anak kami, terangkanlah hati anak-anak kami, jadilah mereka insan yang saleh dan salihah. Jadikanlah mereka ya Allah anak-anak yang mendengar nasihat daripada kami sebagai orang tua mereka. Ya Allah, ya Rahman, berikanlah kebaikan, berikanlah keselamatan kepada diri kami, keselamatan kepada anak-anak kami, keselamatan kepada isteri kami, keselamatan kepada masyarakat kami dan negara kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kami bermohon kepadamu ya Allah, berikanlah kebaikan kepada anak-anak kami ya Allah, dan keselamatan mereka ya Allah, terhindar daripada segala bencana, terhindar daripada segala bala, terhindar daripada segala perbuatan jahat manusia-manusia yang durjana ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bermohon kepadamu ya Allah, tunjukkanlah kebenaran di dalam pembunuhan Nurin ini ya Allah. Mudah-mudahan dapat ditangkap dan dijatuhkan hukuman yang setimpal kepada manusia yang zalim ini ya Allah. Sesungguhnya kami bermohon kepadamu ya Allah, mudah-mudahan dengan doa kami ini ya Allah, dapatlah ditangkap manusia yang durjana itu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Di saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.